mengikat batin jiwaku. Kurnia dari Putri Suri, tanda bunga darimu, bunga di jalin rempah-rampai, dihiasi warna-warni, tercantum di dalam hatiku, bunga ciptaan Dewi. Seruan masa datang bagimu, panggilan Ibu Pertiwi. Kau letakkan bunga karanganmu, telah menambatkan hati. Andai kata aku kan padamu, hiaskan di batu nisanku rangkaian bunga darimu. Datang bagimu, panggilan Ibu Pertiwi. Kau letakkan bunga karanganmu, telah menambatkan hati. Andai kata aku kan padamu, hiaskan di batu nisanku rangkaian bunga darimu.